إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني بالدين رحمني ورحمكم الله di kesempatan yang kedua ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang mana Hudzaifah ibn al-Yaman as-sahabi al-jalil radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Adalah manusia di saat itu, maksudnya para sahabat. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, tentang kebajikan. Dan adalah pertanyaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan itu bukan dalam rangka untuk pengetahuan semata, tetapi tujuannya lil amal, amal saleh. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami amalan yang diridhai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang memasukkan seseorang ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perkara-perkara kebaikan yang mereka tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya adalah lil amal, untuk mengamalkan kebajikan-kebajikan tersebut. Yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Min a'malis salihah, dari amalan-amalan salihah, wal i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang baik, wal mu'amalat, muamalah-muamalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Sedangkan Hudzaifah menyatakan wa kuntu as'aluhu anisyarr. Sedangkan saya malah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Apa yang membawa Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya seperti ini? Makhafata ayudrikani. Karena saya khawatir, takut perkara kejelekan tersebut menghampiriku, mengenaiku. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Ini bagikan kata asy-syair, semakna dengan perkataan syair, arabtu syarr la lisyarr. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk beramal kejelekan. Walakin litawaqqih, akan tetapi untuk berhati-hati darinya. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang tidak mengetahui kejelekan itu, ya, dikhawatirkan dia terjatuh. Dia mengamalkannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Maka yang namanya seseorang itu kewajibannya untuk mempelajari kebenaran beserta dalil-dalilnya, ya, dan juga dituntut baginya untuk mengetahui kebatilan dan syubhat-syubhatnya. Untuk apa? Agar dia bisa selamat dari kebatilan itu, ya, agar dia bisa memperingati dirinya, keluarganya, dan manusia yang ada di sekitarnya tentang bahaya dari kebatilan tersebut. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan begitulah metode Al-Quran. Menerangkan Al-Haq dan juga menerangkan yang namanya Al-Batil. Menerangkan keimanan dan juga menerangkan yang namanya kekufuran. Diterangkan tentang tauhid, juga diterangkan tentang kesyirikan. Diterangkan tentang halal, juga diterangkan tentang al-haram. Tidak mencukupkan diri, ya, dengan mengetahui tauhid saja. Tidak mengenal apa itu syirik dan bahaya-bahayanya. Tidak demikian. Ya, dua-duanya harus dipelajari. Jangan kemudian kita termakan oleh syubhat bahwasanya cukup bagi seseorang untuk mengetahui perkara-perkara kebaikan saja dan perkara kejelekan tidak perlu untuk diketahui. Tidak demikian. Atau kebalikannya, mempelajari hal-hal jelek, ya, semuanya dipelajari hal-hal jelek, tetapi perkara kebajikan, ya, ditinggalkan atau tidak dipelajari. Ini pun salah. Dua-duanya itu dipelajari. Yang pertama mengenal kebaikan. Kemudian juga diterangkan tentang lawan dari kebaikan tersebut. Iya. Adalah Nabi SAW menjelaskan kepada manusia kebajikan dan juga kejelekan. Menerangkan tentang al-haq. Ya, dan juga menerangkan tentang kebatilan. Dan adalah para ulama kita di dalam muallafat mereka, dalam karangan-karangan mereka juga demikian langkahnya. Bayyanut tauhida wa bayyanus syirka. Menerangkan tentang tauhid juga menerangkan tentang kesyirikan. Menerangkan tentang kekufuran juga menerangkan tentang nifaq. Menjelaskan tentang akidah ahli sunnah, menjelaskan pula tentang aqaid al-firqa al-munharifah, ya, tentang akidah-akidah golongan-golongan sesat yang menyimpang. Sekarang ini muncul, ya, sebuah syubhat yang menyatakan bahwasanya cukup bagi kita mempelajari al-usul al-thalathah, mengenal Rabb, mengenal Nabi dan mengenal Islam itu beserta dalilnya. Ya, karena ini yang ditanya dalam kubur. Benar sampai di sini ucapannya. Ya. Dia lanjutkan. Adapun mengenai Jahmiyah, Mu'tazilah, Al-Asyairah, golongan-golongan sesat, Sururiyah, Ikhwaniyah, Tablighiyah, ya, Firqah Hizbiyah, ya, yang tadi kita sebutkan itu tidak penting. Ya, ini bukan yang ditanya dalam kubur syubhat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Orang ini berusaha meruntuhkan sendi-sendi dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah. Para ulama kita menerangkan, menulis kitab-kitab tentang akidah ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah juga menerangkan tentang lawan daripada akidah tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Ternyata syubhat ini didengarkan oleh seseorang yang getol atau memberikan waktunya untuk mendengarkan roja. Akhirnya masuklah syubhat itu. Akhirnya syubhat itu pun dia lontarkan, ya. Yang paling penting adalah al-usulus tsalatsah. Ya. Tidak penting untuk membahas sururi, hizbi, itu bukan ditanya dalam di alam kubur. Hadhihi syubhah. Ini adalah syubhat yang pada prinsipnya orang ini belumlah mengenal dan belum paham dia akan hakikat kitab al-usulus tsalatsah itu sendiri. Bukankah bagian daripada prinsip mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, juga mengenal lawan daripada prinsip itu? Bukankah membahas tentang permasalahan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah dan firqah-firqah yang lainnya itu bagian daripada pengenalan Islam beserta dalil-dalilnya, agar kita tidak terjerumus, terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman mereka ini. Para ulama kita menerangkan hal tersebut. Iya. Setiap muncul syubhat dari ahlul batil di masa mereka diterangkan. Agar apa? Umat tidak terjatuh pada prinsip-prinsip tersebut. Bahkan menerangkan kejelekan ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang bagian daripada jihad fisabilillah. Bukan malah diam atau menyuruh orang diam. Atau tidak mau membahas. Makanya Imam Ahmad menyatakan, kalau kamu diam dan saya diam, kapan umat akan tahu? Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau dituntut diam atau memberikan uzur, maka dakwah yang seperti ini bukan dakwah di ahli sunnah. Adalah dakwah ikhwaniyah, ikhwanul muslimin. Mereka menutup mata dari kejelekan orang-orang yang menyimpang. Maka berlakulah sebuah kaidah yang kemudian dirumuskan oleh seorang yang bernama Hasanul Banna, tokoh besar dari kalangan ikhwaniyah. Dia menyatakan, nata'awanu fi mattafaqna alaih. Kita saling bekerja sama, tolong menolong terhadap perkara yang kita sepakati. Wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi. Dan kita memberikan udzur terhadap perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Akhirnya dia mengadakan bentuk taqrib, pendekatan sunnah Syiah. Ini Hasan al-Banna. Kalau kamu seperti itu prinsipnya, menutup mata dari kejelekan-kejelekan hizbiyah, tidak mau menerangkannya, tidak mau kemudian mengetahuinya, tidak ada beda kamu dengan ikhwaniyah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya muncullah setelah itu kaidah al-muwazanah. Ya, menimbang antara kebaikan dengan kejelekan. Kalau dia memiliki kebaikan, jangan disebut kejelekannya. Walaupun kejelekannya itu sudah sampai ke tahap-tahap, ya, seorang itu sudah sampai kepada mubtadi atau kepada prinsip-prinsip kekufuran. La haula wala quwata illa billah. Memeruntuhkan salah satu sendi dari sendi-sendi Islam. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, hanya amar ma'ruf saja, tidak mau nahi munkar. Ya. Tidak akan tegak Islam kalau seperti itu. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kitab-kitab para ulama ahlus sunnati wal jamaah menerangkan muamalat as-sahihah. Ya, jual beli yang bagus, yang benar, yang halal dan muamalat al-muharramah. Diterangkan itu rinci dengan jelas. Ya, oleh para ulama kita menerangkan tentang pernikahan yang benar dan pernikahan yang salah dan pernikahan yang rusak, diterangkan itu. Diterangkan pula dalam kitab-kitab mereka apa yang diharamkan bagi wanita sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam kitabnya dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang boleh, ya, dilakukan oleh wanita tersebut. Diterangkan tentang adab syar'iyah, adab-adab syar'i, dan juga adab-adab yang menyelisih adab-adab syar'i tersebut. Sebagian manusia dan kebanyakan mereka adalah orang-orang juhal, orang-orang bodoh, ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang sesat. Mereka menyatakan, yaqulun, jangan kalian mempelajari akidah-akidah al-batilah. Cukupkanlah diri kamu mempelajari akidah as-sahihah saja. Kalau ini penasihatmu untuk langkah awal, ya, maka mungkin, ya. Tetapi ternyata yang dia inginkan bukan, ya, tidak ada kelanjutannya. Sampai mereka menyatakan tinggalkanlah mempelajari akidah-akidah batil tersebut. Tidak demikian, ya ikhwah. Tidak demikian, wahai saudaraku. Kita mempelajari akidah sahihah. Setelah paham akidah sahihah dan telah mengerti akidah sahihah, kita juga mempelajari akidah al-batilah supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Sampai mereka menyatakan, "Allimu auladal muslimin." Ajarkanlah anak-anak kaum muslimin akidah sahihah saja. Akidah yang benar saja. Jangan engkau ajarkan ucapan-ucapan yang menyelisihi, ya, akidah sahihah tadi dan membantah syubhat-syubhat mereka. Ini adalah nasihat dan ajaran dan ajakan yang sesat, yang ingin menghancurkan bagian daripada sendi-sendi Islam itu sendiri. Yang dengan itu, kejelasan Islam dan kejelasan manhaj tidak akan nampak. Yang dengan itu, seorang menerapkan Islam dan mempelajari Islam, ya, dalam keadaan menjadi bimbang dan bingung. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Bersatu di atas perkara yang di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saleh tidak berada di atasnya. Ya. Bersatu dalam keadaan memberikan toleransi kepada bid'ah wa ahlul bid'ah. Ya, walaupun dengan beragam bahasa. Membela sunnah Nabi. Kita kira apa? Ternyata bersatu padu bainal hizbiyyin di antara, ya, hizbiyah-hizbiyah yang ada untuk menyerang, ya, kelompok sesat yang lainnya. Ahlus sunnati wal jamaah tidak akan pernah ridha dan tidak akan senang dengan amalan-amalan yang seperti itu. Kita tidak bergembira dengan bantahan ahlul bid'ah kepada ahlul bid'ah yang lainnya. Kenapa? Mereka membangunnya di atas hizbiyah, ketidakjujuran. Sedangkan ahlus sunnati wal jamaah membantah sekian ahlul bid'ah, disebutkan apa yang ada pada mereka. Sesuai dengan hakikatnya, tanpa pengurangan, tanpa kemudian merasa benci. Ya, dengan bukan dari latar belakang kebencian pribadi yang kita maksud. Tetapi karena kita cintai dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita benci dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip dari ahlus sunnati wal jamaah. Mentahdir mereka, ya, karena cintanya kita kepadanya. Untuk dia kembali kepada al-haq. Dan kita benci dia sesuai dengan kadar penyimpangannya. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya, perlunya kita untuk mempelajari hal-hal yang syar. Supaya kita tidak tertimpa, tidak terjatuh dalam kejelekan tersebut. Qala Hudzaifah. Kita lanjutkan. Berkata Hudzaifah, "Qultu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, "Inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Sesungguhnya kita dahulu sebelum masuk Islam berada dalam perkara jahiliyah dan kejelekan. Al-jahiliyah itu ma'khudatun minal jahli, diambil dari, ya, al-jahl, yakni artinya bodoh, ya, dan wa huwa adamul ilmi, dan dia maknanya adalah tidak berilmu, tidak adanya ilmu. Yang dimaksud dengan masa jahiliyah, ma kana qabla al-islam, ya, apa yang sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa al-jahiliyah. Kenapa? Karena mereka dahulu, bangsa Arab itu, mereka hidup di atas kebodohan, kejahilan, dan kesesatan di dalam ibadah mereka, di dalam muamalah mereka, bahkan dalam perkara makan dan minum mereka, bahkan dalam pernikahan mereka, dan lain sebagainya. Mereka di atas kejahilan dan kesesatan. Disebabkan apa? Panjangnya masa fatrah, ya, antara Nabi Isa dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya masa tersebut sampai diperkirakan sekitar 400 tahunan. Ya, tidak ada wahyu di sana itu yang turun, ya, sampai kemudian datanglah Islam dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa jahiliyah tersebut, orang yang kuat yang memakan orang yang lemah, yang zalim menindas, ya, orang yang lemah pula, dan berbagai hal dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka jahiliyah dari berbagai sisinya, tatanan negara semuanya dibangun di atas kejahiliaan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda wa dinil haq. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Yani Allah Subhanahu wa taala yang arsala rasulahu, yang mengutus rasulnya membawa al-huda wa dinil haq. Apa itu al-huda? Ditafsirkan oleh para ulama kita, huwa al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq huwa al-amal as-salih, dia adalah amalan saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda, ilmu yang bermanfaat, dan juga al-amal as-salih. Maka setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jahiliyatul amma zalat, jahiliyah secara umum telah hilang. Telah hilang di muka bumi ini. Tidak boleh lagi dikatakan bahwa, ya, setelah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masa jahiliyah. Tidak ada. Ya. Makanya apa yang ditulis oleh Muhammad Qutb atau saudaranya Syekh Qutb, tikamannya terhadap, ya, kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka, yang kemudian dakwah mereka adalah dakwah siasa, dakwah politik, kemudian menyatakan bahwa dalam buku tersebut dia menulis dengan judul Jahiliyah Abad 20. Ya, yang tujuannya adalah bentuk takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Karena keluarga Qutb adalah keluarga yang terdidik di atas madrasah ikhwaniyah, di atas madrasah untuk memerangi pemerintah yang sah di saat itu. Makanya Syekh Qutb, Muhammad Qutb, Aminah Qutb, ya, Fatimah Qutb, ya, kalau enggak salah, semuanya pernah dipenjara. Ya. Karena menentang pemerintah yang ada. Dan mereka adalah penerus langkah-langkah ikhwanul muslimin. Dan adalah Syekh Qutb, ya, setelah kematian Hasan al-Banna, buku-bukunya dipenuhi untuk memerangi al-haq. Dan hal ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, buku-buku Syekh Qutb menjadi buku-buku andalan para pemuda di saat itu. Pemuda-pemuda yang terdidik di atas prinsip takfiri, termasuk di Nusantara kita ini. Ya, di tahun 70-an, tahun 80-an, mereka dididik di atas buku-buku Syekh Qutb, baik yang berbahasa Arab maupun yang diterjemahkan. Ya, dengan buah pemikiran Syekh Qutb muncullah istilah Qutbiyah, ya, yang mana sekian pemuda Islam termakan dengan, ya, gaya bahasa dalam buku ini sampai akhirnya terbentuklah ya pemikiran-pemikiran jihadi, bukan memerangi orang kafir ya semata, tetapi memerangi hakikatnya kaum muslimin yang tidak sependapat dengan mereka, terutama pemerintahnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu kalian ya dengan bagusnya ibadah mereka, dengan penampilan mereka ya, tetapi lihatlah pada prinsip dan dakwah mereka. Maka jahiliyah secara ammah telah hilang sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah yang tersisa sebagian dari khisal, perangai-perangai jahiliyah pada sebagian manusia. Ya, adapun jahiliyah, zaman jahiliyah telah hilang. Ya, terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada empat perkara yang terdapat dalam umatku, ya. Dari perkara-perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. At-ta'nu fil ansab, mencela keturunan, garis keturunan, wal fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunannya, wal istisqa bil anwa, menisbahkan turunnya hujan itu dengan bintang itu dan bintang itu. Ya. Ya. Kepercayaan kepada bintang-bintang tertentu. Wan nihayatu wan niyaha, ya. Wan niyaha alal mayyit, meratapi mayit. Ya. Ini empat perkara ini bagian dari perkara-perkara jahiliyah, perangai-perangai jahiliyah yang masih ada. Ya, tetapi jahiliyah secara ammah ya telah hilang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka salah ya ketika dinyatakan bahwa masa setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat masa jahiliyah. Tidak lain itu adalah pemikiran takfir ya, pengkafiran kepada kaum muslimin itu sendiri. Kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, kita dahulu di masa jahiliyah dan di masa syar yang jelek. Ya. Asyar yang dimaksud adalah keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari berbuat syirik, beribadah kepada al-awthan, memakan harta yang haram dan lain sebagainya dari perkara-perkara jelek. Ya. Yang betul-betul keadaan di masa itu mereka berjalan tidak di atas fitrahnya. Ya. Dan bertentangan dengan akal yang baik. Ya. Sampai ada di antara mereka yang kemudian ya membuat tuhannya dari tangannya sendiri, ya, baik berbentuk batu atau kayu, bahkan dari adonan roti. Ya, sampai suatu ketika sebagian mereka melakukan perjalanan karena lapar. Tidak ada lagi makanan, terpaksa tuhannya diambil sedikit. Kepala dulu, makan lagi. Lapar lagi, bagian tangan, sampai habis tuhannya. Ya, betul-betul jahiliyah. Ya, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya, betul-betul ketika seorang itu tidak mengambil akidah yang benar, walaupun gelarnya itu profesor, ya, engkau akan mendapatkan dia di atas ketololan. Ya. Masa anak-anak bisa meyakini Rabbnya di atas, profesor ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Tidak tahu ya. Ya. Tidak mengetahui tentang Rabbnya. Kalau begitu kamu sembah siapa? Ya, apalagi orang-orang yang termakan dengan pemikiran Jahmiyah. Ketika ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Tidak kemudian di kanan, tidak di kiri. Ya, tidak di dalam, tidak di luar. Kalau kamu tanya tentang mereka, prinsipnya, ya, mereka mengingkari adanya Rob. Kalau seperti itu. Betul-betul pemikiran yang sesat, yang kemudian melumpuhkan akal seseorang. Faja'anallahu bihadal khair. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan bagi kita dengan kebaikan ini. Ini ikhwanifiddin rahimani wa rahmakumullah. apa yang dikatakan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau al-i'tiraf bi fadlillah, meyakini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas fadilahnya dengan ditunjukkannya kepada mereka al-khair. Apa yang dimaksud al-khair di sini tidak lain adalah al-Islam itu sendiri. Ya, hidayah Islam, hidayah kemudian mendapatkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ikhwani fiddin, kita mengambil satu faedah. Fal haqqu la yu'rafu bil uqul. Yang namanya al-haq itu tidaklah dikenal dan bukan jadi landasan akal saja. Au yu'rafu bil adat. Yang namanya al-haq itu tidak dikenal dengan namanya adat istiadat. Wat taqalid, dengan kebiasaan meniru-niru kebiasaan nenek moyang, bukan seperti itu. Atau al-afkar, pemikiran-pemikiran orang-orang tertentu. Al-haq itu diambil ya dari Al-Qur'an, sunnah, dan apa yang dicontohkan oleh para salafunas saleh, itulah al-haq. Ya, bukan diambil dari pikiran tertentu. Akhirnya dia bersemedi atau dia lagi memikirkan sesuatu, muncul ide. Ya. Kemudian dia menyatakan inilah yang benar. Ya. Atau yu'rafu bil adat. Ya. Sampai ada yang menyatakan bahwasanya kebenaran itu apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau masyarakatnya suka ini, itulah yang hak. Kalau begitu, ya, landasan kamu terhadap ya perkara agama, akan banyaklah agama kamu. Ya. Karena apa yang terjadi di tengah-tengah manusia beragam. Ada yang menyembah batu, ada berkeyakinan ini, bahkan ada yang menyembah sapi, sampai maaf-maaf ada yang menyembah kemaluan. Terjadi di negeri India. Ya. Membawa pemikiran akalnya dan hawa nafsunya sebagai bentuk agama yang dengannya dia cetuskan ya perkara-perkara ibadat menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Ja'ana Allahu bihadzal khair. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita al-khair ini. Dan tidak lain dia adalah al-Islam itu sendiri. Maka di sini terkandung bagaimana pentingnya bersyukur terhadap hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hal ba'da hadzal khair minasyarr? Ya Rasulullah, apakah setelah kebajikan ini, datangnya Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat lagi setelah itu kejelekan? Ya. Ini dalil, pertanyaan ini sangat penting. Sebagai dalil bagi kita bahwa sangatlah pantas bagi seorang muslim ahlu sunnah la ya'manu minal fitan, untuk dia tidak merasa aman dari yang namanya fitnah-fitnah. Ya, walaupun dia punya ilmu, walaupun dia punya amalan soleh, walaupun dia di atas akidah yang sahihah, ya, jangan dia merasa aman dari dai-dai sesat dan yang menyimpang. Oleh sebab itulah Hudzaifah menyatakan hal ba'da hadzal khair minasyarr, apakah setelah kebajikan ini terdapat lagi kejelekan? Ya. Ini juga dalil kepada kita bahwasanya akan datang setelah kebajikan itu syar. Ya. Ya, sebagai bentuk al-ibtila, ujian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya, hal tersebut bahwa yang demikian itu ada. Ya. Sampai kemudian Hudzaifah menyatakan wahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah datangnya kejelekan itu terdapat lagi kebajikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan na'am, betul. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya asyarr, kejelekan itu tidaklah terus-menerus ada. Ya, tidak kekal. Ya. Dan sepantasnya bagi seorang muslim untuk bersabar dan menunggu pertolongan yang datangnya dari Allah, kemudahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah apa saja yang menimpanya. Cobaan apa saja yang menimpanya. Untuk dia bersabar dan menanti ya jalan keluar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa'alam annan nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya bersamaan dengan pertolongan itu ya adanya kesabaran. Butuh kepada kesabaran, tidak tergesa-gesa. Selalu di atas bimbingan ilmu. Ya. Jangan ketika tertimpa fitnah, ya, dia kemudian mencela waktu itu. Ya, mencela, ya, menghardik dan menyatakan manusia sudah binasa. Ya. Tidak benar, tidak demikian. Ya, dia harus tenang, menenangkan hatinya. Ya, dan mengajak manusia di atas kebaikan. Dan terus-menerus ya di atas kesabaran itu sampai datangnya pertolongan. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala amat dan sangat dekat. Hanya saja begitulah hawa. Begitulah hawa nafsu. Terkadang sifat tergesa-gesa itu muncul. Ya. Yakinlah bahwasanya al-haq ya pasti akan tetap ada. Dan agama ini, dakwah salafiyah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Qur'an, dan kami pula lah yang menjaganya. Dakwah salafiyah milik Allah. Dialah yang menjaganya. Ya, yang terpenting bagi kita adalah diri-diri kita. Untuk menjaga kita, kita jaga diri kita di atas al-istiqamah. Ya. Jangan merasa aman ya tentang diri-diri kita. Terus ya, bersabar dan terus beristiqamah. Ya. Karena agama Allah Subhanahu wa taala ya itu adalah milik Allah dan dialah yang menjaganya. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah. Kemudian faqultu wa hal ba'da hadha asy-syarr min khairin? Dan apakah setelah kejelekan itu terdapat kebaikan? Qala na'am. Maka Rasulullah menyatakan betul. Ini dalil tentang adanya jalan keluar. Dan jangan sampai manusia itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini khuni bidin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Rasulullah menerangkan adanya setelah kejelekan itu ada kebaikan. Tetapi Rasulullah menyatakan setelah itu wa fi dakhanun. Akan tetapi terdapat kabut. Terdapat asap. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kejelekan, ya kebaikan yang datang setelah itu tidak murni lagi. Ya. Terdapat perubahan padanya. Dan ini apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat benar dan wajib diyakini dan diimani. Setelah kematian Khalifah Umar bin Khattab, ya, muncullah berbagai fitnah. Kemudian terbunuhnya Khalifah Utsman, Ali, sekian firaq, sekian kelompok-kelompok sesat bermunculan di muka bumi. Takfiri bermunculan, Khawarij kemudian terpecah belah, ya. Yang satu mengkafirkan yang lainnya, terpecahlah mereka. Ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian muncul di Basrah, ya juga ya Ma'bad Al-Juhani dan seterusnya. Ya, dari firqa-firqa yang ada. Wa fihi dakhanun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika mendengarkan yang demikian ini, Hudzaifah balik bertanya kembali. Qultu wa ma dakhanuhu? Dan saya pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ya asapnya itu? Ya. Apa awan tebal yang menutupinya itu? Ya, yang menyebabkan tidak murni lagi. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita betapa Hudzaifah ibn al-Yaman seorang yang sangat dakik, sangat dalam pertanyaannya dan sangat teliti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Terdapat sejumlah kaum yang mereka mengambil sunnah bighairi sunnati, bukan dengan sunnahku. Mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka mempunyai bentuk-bentuk penyelisihan. Mereka muslimun, ya. Mereka mempunyai kebaikan di sisi yang lain, akan tetapi di sisi yang lain mereka mempunyai penyimpangan. Ya. Yang penyimpangan tersebut menyebabkan, ya, kebaikan yang ada itu menjadi, ya, tercampur dengan kejelekan yang mereka lakukan. Terdapat kekurangan pada mereka. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari peringatan dan nasihat Anas bin Malik, bahwasanya tidak datang sebuah tahun, sebuah masa illa walladzi ba'dahu syarrun min, kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Disuruh untuk kaum muslimin bersabar sampai bertemu dengan nabi mereka, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai mereka bertemu dengan Rabb mereka Allah tabaraka wa taala. Ya, isbiru, kata Anas bin Malik, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min hatta tulqu rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Maka mereka mempunyai penyimpangan-penyimpangan, mempunyai sebagian al-mukhalafat, penyelisihan-penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah menyatakan ta'rifu minhum wa tunkiru. Engkau mengetahui mereka dan engkau pun mengingkari mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang ma'ruf. Ya, mempunyai ciri-ciri, ya. Mereka mempunyai kebaikan, ya, dan juga mempunyai kejelekan, dan kejelekannya itulah yang diingkari. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa zaman setelah masa an-nubuwah terjadi bentuk penyimpangan, adanya orang-orang yang kemudian mengambil jalan bukan dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka saya pun menyatakan hal ba'da hadzal khair minasyarr, apakah setelah kebaikan itu terdapat kejelekan? Qala na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan betul. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah masa kebaikan tersebut muncullah masa kejelekan, ya, yang mana kejelekan ini yang ditanyakan oleh Hudzaifah tersebut lebih jelek dibandingkan kejelekan awal yang ditanyakan tadi. Ya. Adanya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Ya. Du'atun ala abwabi jahannam. Terdapat dai-dai yang mengajak ke dalam pintu-pintu jahannam. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yad'una ila an-nar. Wallahu yad'u ila al-jannati wal magfirati bi'idznihi. Mereka-mereka itu mengajak kepada neraka dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian kepada jannah Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya dengan izinnya. Mereka-mereka ini adalah tentara-tentara iblis di muka bumi musuh-musuh Ahlus Sunnah, musuh-musuh kaum muslimin itu sendiri yang mengajak saudara-saudaranya kepada pintu-pintu jahannam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan jumlah mereka ini sangat banyak. Madrasah-madrasah mereka terus melahirkan alumnus-alumnus yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Man ata'ahum qadhafuhu fiha. Siapa yang mentaati mereka, memenuhi panggilan mereka, memenuhi ajakan mereka, dia akan jerumuskan ke dalamnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Satu jalan. Iya. Jalan yang lurus itu cuma satu. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Disebutkan dalam bentuk jamak, menunjukkan jalan-jalan kesesatan itu sangat banyak. Fatafarraqabikum an sabilih, yang jalan-jalan tersebut akan membuat kalian terpecah belah, membuat kalian jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah yang kami wasiatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa kepadanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin berkaca, mengambil jalan yang terbaik, ambil jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas. Jangan ambil jalan yang ke kiri ke kanan, yang berwarna-warni, yang tidak jelas, yang samar. Cukup satu jalan. Iya. Makanya kalau ingin selamat, ambil jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min? Ya. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya adalah cerminan bagi mu'min yang lainnya. Iya. Kalau kita ingin bercermin, ya, maka ambil cermin yang terbaik. Adalah salah kalau seseorang membeli dan mengambil cermin yang cekung, yang kemudian ya pecah-pecah, ya mengandung nakas, kekurangan, yang kabur, ya, yang dengan itu tidak nampak, ya, hakikat yang dia inginkan. Ya, kalau mengambil cermin-cermin yang terbaik, yang cermin tersebut akan menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita ketika kita bercermin. Oh, ternyata di sini ada luka. Di sini ada kesalahan. Ya, di sini ada yang perlu diperbaiki. Jujur dia. Ya, jangan kemudian kita karena sayangnya kepada diri kita, aduh, nanti saja. Ya, ditunda dulu. Ya, tobat nanti saja dulu. Ya. Tidak demikian. Kalau ingin bercermin, bercermin dengan kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegur diri kamu dengan sunnah-sunnah tersebut. Jujur. Ya. Jujur di dalam beragama. Ya. Karena terkadang untuk memperbaiki sesuatu, ya, diperlukan sifat keras. Ya. Ketika menimpa, ya, bagian kiri dari tangan kita adanya oli atau benda-benda kotor yang merusak tangan dan sebagainya, terkadang ya menghilangkannya itu dengan keras, ya, sebagai bukti cintanya, ya, tangan kanan kita terhadap saudaranya, tangan kiri. Demikian pula terkadang ya sebagian dari mereka, saudara-saudara kita itu diperingatkan secara keras sebagai bentuk cintanya, saudaranya kepadanya. Ya, yang dengan itu dia kembali menjadi baik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Cerminan yang baik. Ya. Menjadi teladan yang baik bagi saudaranya. Bukan kemudian nasihat saudaranya itu kemudian digubris, ya tidak digubris, kemudian dianggap sebagai bentuk membuat onar, membuat kaum muslimin berpecah belah, tidak seperti itu. Iya, tahdiran tersebut ya adalah nasihat dari para ulama kita, dari sahabat-sahabat kita, ya, untuk kemudian kita menjadi baik. Hanya saja terkadang seseorang itu lebih mementingkan hawa nafsunya. Nasihat dikira apa? Permusuhan. Faqultu ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Hudzaifah menyatakan, ya Rasulullah, sifhun lana. Wahai Rasulullah, sifatkanlah kepada kami bagaimana karakter mereka itu. Du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Naam, kata Nabi SAW. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah sebuah kaum yang kulit-kulit mereka sama dengan kulit kita. Mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita, bahasa kaum muslimin. Bahkan pasti bahasa Arabnya ternyata menyimpang. Ternyata mengajak kepada penyimpangan. Ternyata mengajak kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian ada yang salah paham. Ya. Oh, berarti da'i tersebut mengajak ayo kita ke jalan pintu neraka jahanam. Tidak demikian. Dia mengajak engkau dengan kalimat-kalimat yang indah. Pengkaburan-pengkaburan. Yang dengannya kamu pun masuk padanya. Iya. Ini hunibiddin rahimani rahmatullah. Sampai ada di antara mereka yang mengajak kepada bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tokoh-tokoh yang dianggap agama. Mengajak kepada pengikutnya, orang yang menziarinya. Yang berkunjung kepadanya. Kalau kamu mau masuk surga, bayar 40 juta. Dapat kaplingan surga. La haula wala quwata illa billah. Sampai ada di antara dia, dari mereka-mereka tersebut, menyatakan dalam sebuah muhadarahnya, dia menyatakan bahwasanya ya di kala sakitnya, ya menjelang meninggalnya orang ini, dia buat sebuah muhadarah, ya, mengajian ibu-ibu. Dia menyatakan bahwasanya ada orang yang jarang-jarang datang mengunjunginya. Mau masuk surga. Ya, itu pun kasihnya 110 juta. Ya. Kebetulan apa? Banyak yang mengunjunginya biasa kasih 40 juta satu kali kunjungan. Dia menyatakan mau masuk surga, ya cuma kasih 10 juta. Dijadikan ad-din, dijadikan agama itu ya dengan permainan semata. Ini wa nabiyyin rahimani wa rahmakumullah. Da'i-da'i yang mengajak pada kesyirikan. Da'i-da'i yang mengajak ke dalam penyimpangan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Hudzaifah tentang mereka ini. Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hadhihi al-musibah. Ini musibah ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Ya. Musibahnya apa? Karena penampilannya penampilan muslimin. Pakaiannya pakaian muslimin. Bahasanya bahasa muslimin. Ya, kalau penampilannya Eropa, bahasanya bahasa Eropa, ya. Bahasa-bahasa kafir. Mungkin gampang ketahuan. Tetapi sifatnya min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ini menunjukkan kepada kita harusnya kaum muslimin waspada dan berhati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Berkatalah Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dalik. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ya, minta nasihat beliau. Kalau kebetulan saya mendapati zaman atau masa tersebut. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. engkau komitmen bersatu padu di atas jamaah al-muslimin, bersama kaum muslimin. Wa imamahum, dan pemerintah mereka. Jangan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah yang ada. Jangan keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari jalannya al-mu'minin, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kunni fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun engkau sendiri di dalam menempuhnya, pegang al-haq tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berada di atas jamaah. Fa inna yadallahi alal jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah subhanahu wa ta'ala alal jamaah. Ya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga dari hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kewajiban untuk melazimi al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Ditafsirkan dalam riwayat yang lainnya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian di dalam menempuhnya. Engkau berada di atas jamaah, tidak menyempal dari jamaah al-muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Adalah Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat. Kalau engkau mendengarkan ucapan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik telinga engkau. Karena boleh jadi ayat setelahnya itu perintah yang kalian diperintahkan untuk mengerjakannya, atau larangan yang kalian dilarang untuk mengerjakannya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri dari tafsiran para ulama ada dua. Para ulama dan para umara. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita berislam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil taat kepada Allah. Taat kepada perintah Rasulullah. Dan senantiasa melazimi pemerintah kita. Selama dia memerintahkan hal yang ma'ruf. Dan meminta bimbingan dari para ulama kita. Ya. Dari kejadian apa saja. Ketika terjadi permasalahan fitnah, minta bimbingan para ulama. Ya, tidak tahu tentang hukum sesuatu, dari perkara-perkara nawazil, perkara-perkara baru yang terjadi, minta bimbingan para ulama. Bagaimana hukumnya ini? Tunggu dulu, ya. Kita tunggu nasihat para ulama. Jangan kemudian, ya, marah-marah ulama terus, ya. Nunggu sedikit, dikit-dikit nunggu ulama. Dikit-dikit nunggu ulama. NU, nunggu ulama. Oh, tidak demikian, ikhwan. Ya, kami bukan NU. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah. Ya. Keterangan-keterangan dari ulama kita, itulah yang kita ambil sebagai realisasi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui tentang ilmunya. Perkara apa saja? Tanya kepada ahlinya. Suatu ketika ada orang kafir, ya, bertemu dengan seorang muslim yang dia ini mengecilkan Islam. Dia menyatakan, dikatakan dalam kitab kalian bahwa Al-Quran tersebut tibyan li kulli syai, penjelas atas segala sesuatu. Iya. Terus mengenai buat kue ini, buat makanan yang kita makan sekarang ini, tidak diterangkan dalam Al-Qur'an. Kata Muslim ini ada dalam Al-Qur'an. Ya, diterangkan tentang ini. Akhirnya dia panggil koki. Koki terhebatnya restoran tersebut. Ya. Wahai fulan, terangkan kepadaku bagaimana proses pembuatan makanan ini. Diterangkan ya dari awal sampai akhir. Sampai setelah orang itu selesai, dia menyatakan, ya, demikianlah yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Mana? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, kalau kamu tidak tahu. Saya sudah bertanya kepada ahlinya. Ya. Pembuat kue, yang ahli kue, masalah apa saja. Ya, tanya kepada ahlinya. Perkara-perkara umur ad-diniyah. Kita tanya kepada ahlinya, para ulama, meminta bimbingan mereka. Ini adalah jalan terbaik sebagai makhraj, sebagai naam, tempat jalan keluar dari yang namanya fitnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada jamaah, ya, melazimi jamaah al-muslimin. Maka Hudzaifah menyatakan, fakultu fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Wahai Rasulullah, kalau mereka tidak mempunyai jama'ah dan tidak punya imam, tidak punya pemimpin, apa yang saya harus lakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Ya, tinggalkanlah golongan-golongan sesat itu seluruhnya. Jangan kamu ikuti mereka. Ini dalil kepada kita ala tarkil jama'at al-mukhalafah. Untuk meninggalkan jemaah-jemaah yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pun sekaligus sebagai jawaban terhadap pertanyaan sebagian ikhwah dan sebagian akhwat yang hidup di sebuah daerah yang kebetulan di daerah tersebut tidak terdapat ta'lim ahlus sunnah. Ya, dakwah ahlus sunnah kecuali dia yang mengenalnya. Apakah harus ta'lim kepada sururiyah ataukah ya yang sama dengan mereka dari ikhwaniyah atau neo-neo sururiyah atau yang lainnya? Jawabannya sesuai dengan hadis ini. Tinggalkan semuanya. Jangan ikuti mereka. Ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita kaget terhadap jawaban sebagian da'i yang menisbahkan dirinya kepada salaf. Tak kala ditanya oleh sebagian ikhwah. Ya. Atau sebagian akhwat. Ya Ustaz, di daerahku tidak ada ta'lim kecuali ta'lim fulan-fulan. Ya dari hizbiin. Dia menjawab, tidak apa-apa ikuti ta'limnya mereka. Ambil yang baiknya. La hawla wa la quwata illa billah. Akhirnya terdidiklah sebagian ya ikhwan-ikhwan atau ahwat-ahwat yang berwarna-warni, yang mutalawin, ya, yang mengatakan kita ambil kebaikannya dari majelis fulan, kita hadiri majelis fulan juga ambil kebaikannya, ya. Kalau kamu ya bisa tahu itu syubhat, ya, itu yang baik, itu yang buruk, nggak usah belajar, ngajar kamu, ya. Ngapain belajar? Sudah tahu baik yang buruk? Duduk, ngajarkan ilmu. Ini syubhat ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ini ingin menyamakan antara al-haq dengan batil. Tidak akan bisa bertemu al-haq dengan al-batil. Makanya khilaf yang ada itu terbagi tiga. Ya. Sebagai jawaban terhadap orang-orang yang menyatakan bahwa ya, ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Tidak setiap permasalahan ya itu hukumnya ijtihadiyah. Khilal dibagi oleh para ulama paling besarnya 3. Ya, walaupun kembali kepada 2. Pertama, khilafut tanawu. Perselisihan yang sifatnya beragam, berjenis. Contoh dekat dari hal ini adalah sirah, bentuk-bentuk doa al-istiftah. Yaitu beragam. Siapa saja membaca doa ini, tidak disalahkan. Yang satu membaca doa itu, semuanya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Kemudian yang kedua, ikhtilaful afham. Perselisihan dari pemahaman terhadap sebuah nas dari Al-Kitab wa Sunnah. Ini banyak mewarnai kutub-kutub fikhiyah. Ini yang di sana dibangun al-ijtihad. Ya. Apabila orang itu yang sudah mencapai tingkat ijtihad dan mereka adalah para ulama, in asaba falahu ajran. Kalau dia benar, dia dapat 2 pahala. Fa in akhta, kalau dia salah, falahu ajrun wahid. Dia mendapatkan 1 pahala. Karena dia statusnya seorang mujtahid. Adapun orang-orang yang di bawahnya, kalau dia sudah dikenalkan al-haq, dia harus ambil al-haq tersebut. Walaupun itu permasalahan fikhiyah. Ya, itu ikhtilaful afham, ijtihadi. Dan ada ikhtilaf namanya ikhtilafut tadad. Perselisihan yang saling bertentangan. Satu saja yang benar. Hak batil. Mungkar ma'ruf. Sunnah bid'ah. Ya. Syirik tauhid. Satu saja yang diambil. Al-haq wahid la yata'addad. Ya. Hak itu satu saja. Tidak berbilang. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhtilaf jenis inilah yang mewarnai ya perselisihan manhaj. Ketika sudah tidak jelas manhajnya, sudah kemudian menyimpang dari manhaj salafus saleh, tidak ada kata lain. Kalau dia sudah dinasihati, dia sudah tahu hukumnya, kemudian masih saja berada di atas hizbiyahnya, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhtilaf yang sifatnya tadad, bertentangan, tidak bisa disatukan. Ya, Pak Ustaz, sangat berat hatiku. Dia adalah istri yang saya cintai, walaupun istri kamu. Ya, kalau dia sesat, tinggalkan. Dia adalah suami saya. Wow, sulit mencari lelaki yang seperti itu. Apalagi gajinya 10 juta setiap bulan. Wah, matre kamu itu. Ya. Agama tidak mendidik yang seperti itu. Tinggalkan dia. Inilah jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, tinggalkan semua firqah-firqah sesat itu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walaupun engkau dalam berpegang kepada sunnah itu, ya, sampai-sampai engkau harus memakan akar pepohonan. Ya. Walaupun engkau sampai seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Engkau terus melazimi jamaah al-muslimin tidak keluar dari ketaatan sampai datang maut menjemputmu. Inilah nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait fitnah-fitnah yang menimpa umat ini. Ketahuilah ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Ya. Pentingnya untuk kemudian kita mengenal al-batil itu. Untuk kita berhati-hati darinya. Ya. Dan fitnah-fitnah itu sangatlah banyak. Yang terpenting bagi kita adalah senantiasa mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Bersabar di atasnya dan mendakwakannya. Dan terus-menerus minta bimbingan dari para ulama kita. Jangan kemudian menyatakan, ya, perkataan ulama itu bukan wahyu. Betul, bukan wahyu. Iya. Syekh Robi itu juga salah. Bisa salah. Betul, bisa salah. Tetapi salahnya mana? Iya. Pada permasalahan ini. Tunjukkan. Hatu burhanakum. Ingkuntum sodiqin. Sebutkan dalil-dalil kalian. Hujjah kalian yang nyata kalau benar-benar kalian jujur. Jangan kemudian berpendapat dengan bahasa-bahasa filsafat. Bahasa-bahasa politik. Ya, begini, begitu. Itulah jawaban-jawaban sururiyah. Ya. Ketika dia diperingatkan tentang tahdiran-tahdiran terhadap Salman al-Auda, Safar Hawali, Abul Hasan, dan sebagainya, Ali Hasan. Ya, si Robi juga kan manusia biasa. Si Ubay juga begitu. Bisa salah, bisa benar. Betul. Tunjukkan salahnya dari perkara ini. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah. Yang paling penting bagi kita pula adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita senantiasa diberikan as-sabat ala sunnah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita untuk menyebutkannya di kesempatan hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khaira. Manakah yang lebih dahulu yang dilakukan seorang yang ingin belajar? Apa yang harus dilakukan lebih dahulu? Belajar adab dahulu ataukah langsung belajar ilmu? Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Yang terpenting bagi seseorang sebelum belajar adalah memantapkan niatnya. Dia belajar untuk mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan orang lain. Dan yang mana lebih dahulu? Adab atau langsung belajar ilmu? Yang lebih dahulu adalah belajar ilmu adab. Apa yang dimaksud? Ya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengajarkan adab yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dikira ilmu akidah itu bukan mengajari adab. Tetapi kalau yang dimaksud ya jenjang-jenjang, maka dari uraian para ulama kita, dari apa yang mereka amalkan, itu mereka belajar adab. Ya. Baru kemudian setelah paham adab-adab yang ada, adab-adab majelis dan sebagainya, adab terhadap ilmu, maka kemudian mereka mempelajari ya inti-inti dari ilmu tersebut. Tetapi mereka kemudian tidak melalaikan ketika belajar adab tersebut, ilmu-ilmu yang penting sekali untuk dipelajari, ilmu akidah ya dan sebagainya. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Sampai-sampai diriwayatkan dalam majelis al-Imam Ahmad, 5 orang atau 5 ribu ya penuntut ilmu duduk di hadapan al-Imam Ahmad. 500 orang itu datang untuk mengambil ilmu. Sedangkan sisanya untuk mengetahui adab al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Bagaimana adabnya al-Imam Ahmad terhadap ilmu. Itu bagian daripada ya ilmu itu sendiri. Maka penting bagi kita untuk mempelajari adab tersebut. Tetapi jangan jadikan hujah. Saya tidak mau belajar akidah. Yang kebetulan yang dibuka belajar adab. Ya. Itu salah. Ya. Belajari perkara akidah. Ya. Dan juga pelajari adab itu. Adab tersebut akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Ya. Dengan sesama kita. Dengan sesama ahlus sunnah, sesama kaum muslimin. Tetapi ilmu akidah akan mendukung adab kita tersebut untuk lebih baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan, haqqul khaliq muqaddamun ala hukukil makhluk. Haknya pencipta itu lebih didahulukan dibandingkan haknya makhluk. Ya, ini mungkin jawaban ringkas terhadap pertanyaan ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pun pertanyaan tentang seorang ustaz yang baru saja kita dengar namanya, kita enggak tahu, belum pernah didengar, ya. Tanyakan kepada yang lebih mengetahuinya. Kita enggak tahu tentang dia. Afwan Ustaz, mau bertanya, benarkah hadis yang mengatakan barang siapa yang meninggal dalam keadaan lapar, maka kafir? Perkataan dari JT. Ya sudah, perkataan dari JT sudah enggak usah dipakai, ya. Karena jamaah ini, apa saja dari perkataan manusia, apa saja yang masuk melintas dalam pikirannya disebut hadis. Ya. Berbagai ucapan-ucapan yang tidak bernilai ada dalam kitab-kitab mereka. Ya. Sampai hadis-hadis palsu dan batil ada dalam kitab mereka. Berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Akhirnya dimunculkan tafsir mutalawin dari mereka. Ya, tafsirnya. Ya. Sudah enggak beres hadisnya. Ya. Dikasih lagi tafsir yang mutalawin berwarna-warni, ya. Bentuknya gimana? Apalagi kalau berpikir untuk khuruj fisabilillah jauh lebih hebat. Ya, berpikir sesaat saja lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Ya, tidak ada, ya. Hadis yang menyatakan, hadis yang sahih, orang yang meninggal dalam keadaan lapar kafir. La haula wala quwata illa billah. Sekian banyak orang yang dia kafirkan. Lihat, ya. Jamaah-jamaah sesat, ya. Itu ujung-ujungnya itu menghalalkan darah kaum muslimin. Tidaklah seseorang yang menyimpang, ya. Kecuali ujung-ujungnya itu menghalalkan darah kaum muslimin. Kalau bukan golongannya, ya, tidak seide dengannya, hati-hati. Terkadang keluar ucapan-ucapan, ya, yang sangat berbahaya. Makanya bantahan ahlul batil kepada ahlul batil yang lainnya kita tidak merasa aman. Karena tidak dibangun di atas keadilan. Suatu ketika ada sebangsa pemuda, ya, segolongan anak muda, itu melewati sebuah kampus Universitas Islam. Sambil jalan dia mengatakan tentang mahasiswa dan mahasiswi kampus tersebut. IAIN, ini anak isi neraka. Na'udzubillah. Ya, dia dengan tegas mengkafirkan saudara-saudarinya secara langsung. Belum didakwai, belum disebutkan apa penyimpangannya. Tidak demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka takfiri sangat berbahaya pemikiran yang seperti ini. Manakah yang lebih rajih? Hadis yang menjelaskan tentang tata cara tasyahud dengan menggerakkan jari telunjuk ataukah yang tidak? Yang pertama, kita katakan bahwasanya masalah ini adalah masalah yang masuk dalam ikhtilaful afham, masalah fiqhiyah. Ya, ingat bahwa perkara ini perkara fikih. Ya. Dan adalah salah seorang guru kami dan beliaulah yang menulis bantahan terhadap hadis mengenai menggerakkan jari telunjuk. Yang kemudian ditakdim oleh Syekh Mubir rahimahullah ta'ala. Yang beliau telah mengumpulkan sekian jalan dari jalan-jalan yang ada. Yang mana ternyata hadis yang berbicara tentang menggerakkan jari telunjuk. Ya. Itu melalui jalan Zaidah ibn Qudamah. Ya. Yang dia ini menyelisihi sekian rawi. Yang lebih siqah darinya. Sampai beliau hafizahullah menyimpulkan dalam buku tersebut dan juga dalam durus-durus beliau yang sempat kita hadiri bahwasanya hadis tersebut syadz, hadis yang menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ya, hanya saja sebagian ikhwanuna, saudara-saudara kita dari ikhwan penuntut ilmu, dahulunya ada yang mengikuti pendapat ini, ya. Akan tetapi setelah mendapatkan keterangan dengan adanya kedatangan seorang masyayikh dari murid Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, akhirnya mereka mendapatkan keterangan bahwa sunnah ini ada, ya, dan dikuatkan dengan dalil-dalil yang ada, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Adapun kami sampai hari ini yang kami pahami dari keterangan guru-guru kami, ya, dari apa yang kami juga lihat dari jalan-jalan tersebut sepanjang pengetahuan kita, bahwa yang nampak adalah tidak menggerakkan jari telunjuk. Wal ilmu indallahi subhanahu wa ta'ala. Hanya saja ini kita katakan ikhtilaful afham. Ya, antum bergerak, ya, satunya tidak menggerakkan jarinya, tidak ada kemudian di sana saling mentabdi', saling membid'ahkan dan saling menyalahkan. Seorang dari ustaz kita pernah menerangkan bahwa dahulu ketika dia datang dari Indonesia, dia berpendapat dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk. Suatu hari, ya, dia sholat berdampingan dengan Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, yang mana Syekh Mukbil merajihkan bahwa menggerak-gerakkan jari telunjuk itu, ya, terdapat kedhaifan atau syad, seperti tadi hadisnya ganjil. Ya. Tetapi subhanallah, bagaimana adabnya seorang alim. Ya, ini sekaligus tentang pentingnya belajar adab. Ya. Beliau sama sekali tidak menegur dan sama sekali tidak menyalahkan dari ustaz tersebut. Inilah yang kehidupan yang harusnya mewarnai kehidupan seorang penuntut ilmu. Antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai, ya, dari perkara-perkara yang sifatnya permasalahan ijtihadi. Baik. Bagaimana hukumnya salat? Sudah hampir 10 menit lagi, ya. Bagaimanakah hukumnya salat dan di depan ditidurkan bayi? Dan batalkah salat jika anak-anak yang belum balik lewat di depan kita? Karena saya pernah mendengar bahwa yang membatalkan apabila wanita, ya, dan, ya, orang yang balik. Wallahu a'lam bishawab. Sebaiknya apabila seseorang melaksanakan sholat, menghindarkan diri dari perkara-perkara yang dapat mengganggunya. Ya, termasuk ini di depannya ditidurkan bayi. Ya, yang dikhawatirkan ada bergerak-gerak bayi tersebut. Ya, kalau bisa dihindarkan. Ya, terkecuali kemudian di sana ada sesuatu yang dikhawatirkan. Kalau dia ditaruh di belakang, ya, tidak diketahui keadaannya. Ya. Maka, ya, ini dimungkinkan dengan tetap menjaga perkara-perkara tersebut, terutama sutrah. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Dan batalkah sholat jika anak-anak yang belum balik lewat di depan kita? Jawabannya, wallahu a'lam bishawab, tidaklah batal. Tetapi perlu untuk dicegah. Ya, ketika dia lewat, ya, kemudian dia tidak dicegah, disengaja, maka orang yang sholat tersebut yang mempunyai sutra, dia berdosa. Tetapi sholatnya tidak batal. Ya. Yang salah terkadang sebagian ummahat, ya, itu keliru. Atau sebagian orang yang tidak memakai sutra. Ya. Ada orang lewat dicegah. Tidak mungkin. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Orang bebas bisa sholat, bisa berjalan di depannya dan tidak boleh dia cegah. Ya, karena dia tidak punya sutra. Ya. Harus engkau mempunyai, ya, sebuah sutra di depanmu. Dan dengan itu, ya, engkau mencegah seseorang untuk melintas berjalan di depan engkau. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Karena waktu sudah mendekati sholat asar, yang tidak mungkin bagi kita untuk kemudian menjawab semua pertanyaan yang ada. Ma la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapat semuanya. La yudraku julluh. Jangan kemudian ditinggalkan. Ya. Apa yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.